Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam ini, hari-hari 10 yang awal Dzulhijjah, di mana Allah Ta'ala bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 hari yang awal dari hari Dzulhijjah. Demikian tafsir para jumhur ulama. Jadi maksud walayalin ashar, malam-malam yang 10, adalah 10 Dzulhijjah. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Imam Qatadah meriwayatkannya. Di mana 10 yang awal ini dikhabarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai amal soleh pada hari-hari itu, yakni al-ashr, yakni 10 hari yang awal Dzulhijjah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di hari-hari ini pula kita berusaha untuk selalu menjaga waktu dan kesempatan dan kesehatan dan juga keamanan. Karena itu nikmat yang mahal untuk kita gunakan beramal soleh. Dan di antara amal soleh yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, amalan yang afdal ba'dal faridah talabul ilm. Amal-amal yang sangat utama setelah amal yang fardu, salat fardu, siam Ramadan, ibadah-ibadah yang wajib yang kita lakukan, amalan yang sangat utama kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah talabul ilm. Mencari ilmu, memahami agama dengan benar. Apalagi zaman semakin jauh dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak fitnah, baik fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat, munculnya orang yang berbicara yang mengandung kebatilan tetapi dikemas kebenaran. Kalimat kekufuran dikemas dengan kebebasan. Ini zaman fitnah. Sehingga orang bebas berbicara. Ketika ditegur, ini zaman kebebasan. Ini adalah zaman fitnah. Wahai kaum muslimin, barakallahu fikum, lebih-lebih fitnah syahwat. Nikmat yang Allah berikan dari dunia sebagai ujian, ini akan menjadi sebab syahwat-syahwat manusia larut, akhirnya terlalaikan dengan thalabul ilmi. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat mengetahui yang nampak dari ilmu dunia, urusan ilmu dunia yang paling tahu. Namun ahum wahum anil akhirati hum ghafilun. Namun mereka terhadap ilmu akhirat ghafilun, lalai. Lalai dan melalaikan thalabul ilmi. Dan ini perkara yang menjadi sebab orang menyimpang dari siratal mustaqim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan malam ini kita akan masuk pada bab baru yang sangat penting. Sebagai upaya memahami urusan kita, sebelum kita mengetahui perkara yang muncul di sekitar kita. Karena itu ilmu sebagai pedoman. Kita anggap cukup insya Allah pada bab yang ke-47. Dan kita akan masuk bab 48. Bab yang sangat penting untuk kita bahas, terkhusus pada hari-hari ini. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab hukum siapa saja yang mengolok, mencela sesuatu yang ada di dalamnya dzikrullah, sesuatu yang ada padanya penyebutan Allah, hukumnya Allah, syariatnya Allah, awir Rasul, atau orang yang mencela Rasul, awil Qur'ani awir Rasul, mencela Al-Quran atau mengolok Rasul. Hada terjadi terjamah fihi syai'in minal humud wadzahir annal murad. Di sini yang dimaukan oleh Syekh, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah. Babnya adalah hukum orang yang mengolok-olok yang di dalam sesuatu itu dzikrullah, mislu al-ahkam syar'iyyah. Seperti mengolok hukum-hukum syariat Allah. Apa hukumnya? Mengolok, mencela, menghina, merendahkan hukum-hukum Allah, syariat-syariatnya Allah Azza wa Jal. Au hazala bil Qur'an, atau mengolok-olok Al-Qur'an. Katanya Qur'an itu bikinannya Muhammad. Ini ucapan orang jahiliyah yang mereka menuduh Qur'an itu kalamul basar, ucapannya manusia itu Rasul Muhammad SAW. Apa hukumnya? Au hazala birrasul, atau mengolok-olok terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengolok Rasul digambar, kepalanya dikasih gambar bom, menuduh Rasul adalah teroris. Ini olokan, celaan. Apa hukumnya? Ini penting agar setiap muslim dan muslimah berbicara itu lurus. Wa qulu qawlan sadida, berbicara yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amalan kalian. Akan diperbaiki amal-amal kalian kalau ucapannya lurus. Maka fayakunu ma'tufan ala qawlihi bisyai', sehingga menjadi diatofkan pada bisyai'in. Fal murad bir rasul, yang dimaksud dengan rasul di sini, barang siapa yang mengolok sesuatu dari zikrullah, yakni hukum-hukum syariat Allah, mengolok terhadap Quran, mengolok-olok terhadap ar-rasul. Di sini yang dimaksud ar-rasul ismul jins, semua jenis dari kalangan rasul. Yakni yasmulu jami'ur rusul, mencakup semua rasul. Rasul yang pertama Nuh, rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisal murad Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya yang dimaksud rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang Yahudi mencela Nabi Isa. Nabi Isa itu anak orang yang tanpa nikah sah, alias zina. Anak zina. Naudzubillah ucapan ini. Dan ini olokan, celaan terhadap Nabi Isa. Barakallahu fikum. Sehingga al yang dimaksud bukan hanya nabi kita, namun lil jinsi, semua jenis dari kalangan rasul. Walaisa lil ahd, bukan hanya semata ar-rasul di sini. Qauluhu, ucapan asy-syekh, babun man hazala, bab orang yang hazala. Apa itu hazala? Hazala artinya sakhoro. Sakhoro artinya mencela. Wa istahza'a, mengolok-olok. Diolok-olok, dijadikan guyonan, diolok. Wa ra'ahu la'iban walaysa jadda, dan dianggap mainan, bukan hal serius. Artinya urusan ini dianggap hal yang mainan, boleh untuk mainan, padahal urusannya besar, Allah, Quran, Rasul. Tayyib. Dan ini disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, baik dalam kondisi serius, bercanda, main-main, itu sepakat para ulama perkara ini membatalkan Islam, termasuk nawaqid al-Islam, membatalkan Islamnya. Dan ini ijma' al-muslimin, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini ijma' kaum muslimin. Illal mukrih, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa untuk mengolok Rasul. Dipaksa untuk mengolok Al-Quran. Ayo sobek Al-Quran. Ucapan orang itu dipaksa sama gurunya atau dosennya, sehingga terpaksa demi nilai sobek. Na'udzubillah. Nah, ini sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita baca terjadi. di zaman-zaman seperti ini. Sampai joget-joget di atas panggung yang di situ ditulis nama-nama Allah. Sampai Al-Qur'an diinjek-injek. Barakallahu fiik. Yang menginjak bukan anak kecil, mahasiswa. Na'udzubillah, mahasiswa Islam lagi. Na'udzubillah. Dan ini ma'asyiral muslimin, sesuatu yang kita harus bersama-sama memahami, urusan berat ini. Tidak boleh kita diam karena ini kemungkaran. Tidak boleh kita diam karena ini kemungkaran. Dan semoga ini jadi cambuk bagi kita untuk lebih hati-hati. Baik. Bab man hazala. Wa man hazala billah. Yang pertama, mengolok Allah. Mengolok Allah. Au bi ayatihi, atau mengolok-olok ayat-ayatnya Allah Azza wa Jal. Mengolok Allah, Allah punya anak. Ini olokan, celaan. Orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Dituduh Allah bakhil, celaan terhadap Allah. Allah katanya bakhil, kata Yahudi. Allah jawab hullat aidihim, justru mereka yang tangannya terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kalau tangan Allah terbentang, Allah berikan rezeki seluruh makhluk di jagat raya ini. Yahudi, kalau meminjamkan uang, mereka minta riba. Yahudi. Maka berarti bukan orang yang dermawan. Siapa kalau begitu yang lebih baik? Mereka atau Allah yang dituduh bakhil? Berarti mereka menuduh kepada Allah bakhil, justru mereka sifatnya bakhil. Meminjamkan uang, tapi kembalinya harus ada ribanya. Bukan itu haram? Ma'asyiral muslimin, ini namanya mencela Allah. Atau yang kedua, mencela, mengolok ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, kata Syekh. Yang pertama, Al-Kauniyah. Ayat-ayat adanya Allah, bukti-bukti adanya Allah tentang penciptaannya. Langit, bumi, panas, dingin, hujan, terang, matahari, bulan, semua itu ayat kauniyah. Tidak boleh mengolok-olok. Tidak boleh dijadikan olokan. Taib. Au syar'iyah, atau ayat-ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Ayat-ayat yang berisikan syariat-syariatnya Allah. Hukum-hukum syariat yang turun dari langit. Yang Allah sampaikan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Ini hukum syariat, tidak boleh dijadikan olokan. Iya. Salat, haji. Iya. Ngapain haji ke Arab? Haji di dunia cukup. Ya, lihat. Ini juga tanah suci. Tanah juga suci. Na'udzubillah. Hukum syariat mengatakan haji itu ke Ka'bah. Wa'atimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah di Ka'bah. Berangkat ke sana. Tapi dicela syariat Allah yang mulia ini. Apalagi dituduh itu kan untuk kekayaan bangsa Arab saja. Na'udzubillah, yang seperti ini adalah ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh lisan orang yang beriman. Aubir rasulihi, atau bab di sini menyebutkan hukum orang yang mengolok kepada Allah baik itu hukum kauniyah atau syariah, au birusulihi, atau mengolok terhadap rasulnya, fahuwa kafir, hukumnya adalah apa? Kafir, hukumnya kafir. Dan ini ijma' muslimin, kata Syekh Shalih Fauzan, hukmuhu yartaddu an dinil Islam, hukum bagi orang yang melakukan seperti ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan murtad dari Islam. Hada min nawaqidil Islam, ini termasuk pembatal Islam, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, sawa'un kana jaddan aw hazilan, baik dia serius atau bercanda, mazihan atau sekedar guyonan, tapi ngolok-olok, ini dikatakan menjadi sebab dia murtad. Illal muqrih, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan itu. Lalu Syekh Shalih Fauzan membawakan dalil kecuali orang yang terpaksa, surat An-Nahl 106, ya, 106. Wa man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa setelah iman untuk kufur dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan, itu tidak kufur. Sebagaimana kisah sahabat di zaman Rasul alaihi salatu wasallam disuruh mengucapkan hubal, hubal, hubal, disiksa sedemikian rupa sehingga dengan terpaksa mengucapkan hubal, tapi hatinya mengingkari tetap beriman. Allah kecualikan dalam surat An-Na'mal, An-Nahl ayat 106. Barakallahu fikum, sehingga hukumnya ini tidak sampai murtad kalau dipaksa dan dia tetap beriman. Lianna, kenapa dihukumi kafir? Naudzubillah, lianna munafat al-istihzalil iman munafatun azimah. Karena perkara tidak mengolok-olok, meniadakan sifat mengolok, itu bagi iman perkara yang besar harus ditiadakan. Artinya kalau orang beriman tidak mungkin berani mengolok, sehingga suatu yang besar kalau sampai dia melakukannya, kaifa yaskhar wa yastazi wa ya'bi amrin yu'minu bih, bagaimana ada orang mukmin mengolok, mencela urusan yang dia imani? Dia percaya ada surga, beriman adanya surga, tapi bagaimana mungkin dia mengolok surganya Allah? Tak mungkin orang beriman. Fal mu'min bisyai labudda an yu'adzimahu, sebab orang yang beriman kepada sesuatu pasti akan mengagungkan, pasti akan mengagungkan. Yang pertama, kalau dia beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, pasti di hatinya akan selalu mengagungkan, tidak berani ngolok-olok, tidak berani merendahkan, tidak berani menjadi barang guyonan, celaan, tidak berani. Itu yang paling agung di hati. Barakallahu fikum. Wa yakuna fi qalbihi min ta'dhimihi ma yaliku bihi. dan agar di hatinya orang mukmin, agar ada di hatinya pengagungan sesuai yang sesuai dengan apa yang dia imani. Kalau ada orang mencela Rasul, dipertanyakan, kamu imannya benar apa enggak sih? Kok Rasul diolok-olok? Kalau ada orang beriman terhadap Quran itu datang dari Allah, tidak berani mengolok, tidak akan berani mengatakan Quran ini ucapannya Muhammad, tidak berani, kecuali orang musyrik jahiliyah dulu. Na'udzubillah kalau sampai mengolok kalimat ini. Barakallahu fikum. Fal kufru kufran. Kufur di sini ada dua macam. Kufur di sini ada dua macam. Yang pertama, kufrun kufru i'rad. Kufur jenis berpaling. Kufur i'rad, kufur jenis berpaling. Seperti berpalingnya iblis ketika disuruh melaksanakan perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis abba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat, hormat kepada Adam, sujud maksudnya adalah hormat, bukan sujud ibadah. Orang filsafat mengatakan di tahun 90-an atau 80-an digulirkan, justru iblis itu makhluk yang sangat mengerti akidah. Apa sebabnya? Tidak mau sujud. Dia jahil terhadap ayat. Yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah. Sehingga dia membela iblis. Iblis benar, tidak mau sujud. Sujudkan hanya kepada Allah. Masya Allah, dia tidak ngerti tafsir Al-Quran. Apa ucapan para ulama? Sujud di situ hormat, bukan sujud ibadah. Maka iblis menolak, abba wastakbar, enggan dan sombong. Dia termasuk makhluk yang kafir. Ini kufur i'rad, menentang apa yang Allah perintahkan, menentang, membantah apa yang Allah perintahkan, berpaling dari apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, kufrun mu'aradah. Mu'aradah artinya menentang. Kalau tadi berpaling, yang kedua menentang. Wal mustahzi, nah sekarang orang yang mengolok-olok Allah, Quran, Rasul, kufurnya yang mana? I'rad, berpaling, atau mu'aradah, menentang. Kata Syekh, fal mustahzi'u, orang yang mengolok-olok, ini kafiru kufrin mu'aradatin, kafirnya kufur mu'aradah. Apa mu'aradah? Menentang. Bukan sekedar berpaling, tapi disertai penentangan, berarti lebih jahat. Oleh karena itu kata Syekh, fahuwa a'dham min an yasjuda mimman yasjuda li sanamin faqat. Kufurnya lebih besar kejahatannya dibandingkan orang yang sujud kepada patung, dibandingkan orang yang sujud kepada patung saja. Ya, wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan. Ini perkara yang berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Warubba kalimatin awqa'at bisahibiha albala bal awal halak wahuwa la yash'ur. Sisi bahayanya yang sangat bahaya di sini, bisa jadi rubba satu kalimat. Satu kalimat yang alqa'at, yang muncul dari orang yang mengolok, itu menjadi bala, menjadi petaka dan kebinasaan. Wahuwa la yash'uru, dalam kondisi tidak sadar. Iya. Famat faqad yatakallamal insan bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha binar. Dalam sebuah hadis, Syekh menukil makna hadis ini, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya ada seorang yang berbicara satu kalimat, kalimat yang dimurkai oleh Allah, dan dia ucapkan dalam keadaan menganggap perkara yang ringan. Ternyata apa? Yahwi biha finnar, menjadikan dia tersungkur masuk ke dalam neraka. Contohnya apa? Nah ini satu kalimat. Satu kalimat saja bisa menjadikan orang tersungkur masuk neraka. Satu kalimat. Contohnya apa tadi? Mengolok Rasul, mengolok para sahabat, mengolok Al-Quran. Satu kalimat. Quran itu ucapan manusia, jangan terlalu dipercaya. Lihat, ini merontokkan sekian ayat kewajiban kita mengimani Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Satu kalimat. Oleh karena itu, faman istahza'a bis-salatin walau nafilatin aw bis-zakati aw bis-shaum aw al-hajj fahuwa kafir bi ijma'il muslimin. Oleh karena itu, siapa yang mengolok-olok sholat, walaupun sholatnya sunnah, ya, atau mengolok zakat, mengolok puasa, mengolok-olok ibadah haji. Contohnya tadi, buat apa haji ke Arab? Bikin orang Arab jadi kaya. Siapa napa ini? Mengolok syariat Allah, haji yang mulia. Buat apa menghadap tembok? Kamu sedang menghadap tembok. Ya, maksudnya sedang sholat. Mencela orang sholat. Kalau kamu mencela orang sujud kepada batu, kamu juga sedang menghadap tembok. Kamu sedang menyembah tembok. Mengolok sholat. Ini ucapan-ucapan, olokan-olokan terhadap syariat tidak boleh. Akibatnya apa? Fahuwa kafir, ucapan yang menjadikan pelakunya kufur bi ijma'al muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Semua kaum muslimin sepakat, namanya sholat, zakat, puasa, haji rukun Islam yang harus diagungkan. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu ketakwaan hati. Mana ketakwaan kamu? Bulan Ramadan kewajiban puasa, dihormati puasa, malah jadi olokan, malah jadi guyonan. Orang sedang puasa diolok-olok, dicela, dimaki. Bagaimana seorang mukmin? Oleh karena itu, ini ucapan yang kata Syekh sangat khatiratun jiddan. Wa kadzalika, demikian pula manistahza'a bil ayat al-kauniyah. Juga Syekh mengingatkan orang yang mengolok-olok ayat-ayat kauniyah. Apa yang Allah ciptakan terhadap alam semesta ini? Contohnya apa? Bi an qala masalan, seperti dia berkata seperti ini. Inna wujudal harri fi ayyamis syita safah. Sesungguhnya adanya kondisi panas fi ayyamis syita, di musim dingin, safahun, suatu kebodohan. Seharusnya musim dingin ya dingin, kenapa panas? Bodoh sekali ini. Lihat, mencela Allah. Awujud al-bardi fi ayyamis syit safah. Atau dia mengatakan adanya rasa dingin di musim panas, ini kebodohan. Ini mencela Allah. Fahada kufrun mukhrijun anil millah. Ini perbuatan ucapan kufur kepada Allah, menjadi sebab keluar dari Islam. Kenapa? Li'anna Rabb Azza wa Jal kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah. Sebab semua perbuatan Allah Azza wa Jal terbangun di atas hikmah. Pasti ada hikmahnya, ya. Kenapa sekarang musim dingin kok panas sumuk, ya? Ada hikmahnya. Dosa dicela. Tidak dikatakan hada safah, ini kebodohan, bukan. Waqad la nastati' buluhuha, bal la nastati' buluhuha. Kadang kita tidak mampu mencapai ilmu dan tidak akan mampu kita mengetahui kadang kenapa demikian. Intinya apa yang ada, kita memohon kepada Allah kebaikannya, berdoa kepada Allah kebaikannya, berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Doa ada angin kencang, kita mohon kepada Allah khairoha, memohon kepada Allah syarok, memohon kepada Allah dijaga dari kejelekannya. Mohon, tidak usah mencela. Mulut jaga lisan. Mencela orang saja tercela, apalagi mencela perbuatan Allah. Antum saja membuat sesuatu, antum tukang jahit, qadarullah jahitannya ada kekurangan, lengannya dendek, yang satu panjang satu pendek. Lalu yang nyuruh, mana ini? Kok tangannya dendek tangannya ini? Ini panjang, ini pendek. Gimana kamu? Itu saja kita dengkel. Itu sesama makhluk. Dan itu tidak pantas. Seharusnya tidak seperti itu. Apalagi ini Rabbul Alamin yang semua perbuatannya di atas ilmu. Bukan asal-asalan. Ilmunya Allah sempurna. Mesti ada hikmah. Ambil hikmahnya, ya. Baik. Summa i'lam anal ulama ikhtalafu. Ketahuilah para ulama berbeda pendapat tentang fiman sabballah aw rasulihi aw kitabihi. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencela, mengolok Allah, Rasul dan kitabnya. Hal tuqbalu taubatuhu. Apakah tobatnya diterima? Apakah tobatnya diterima? Ala qaulain. Ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat. Apa mungkin orang mengolok kemudian bertobat? Sangat mungkin. Orang yang tadinya kafir, intel, ingin menyusupkan ajaran kekufuran di tengah kaum muslimin dengan alatnya, dia menggunakan alat komunikasi, disebarkan berbagai macam subuhat kepada kaum muslimin. Setelah dia membaca Quran, memahami artinya, akhirnya dia membenarkan Islam dan bertobat. Ini terjadi. Seorang yang tadinya menjelekkan Islam berbalik membela Islam. Dan ini banyak. Maka Syekh mengatakan, bagaimana hukum orang yang bertobat diterima atau tidak? Anna yang pertama, al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annaha la tuqbal wa huwal masyhur indal Hanabilah, bal yuqtal kafiran wa la yusalli alaih. Kalau ada orang Islam mengolok Allah, mencela Rasul, mencela Quran, maka kalau dia tobat, la tuqbalu, tidak diterima. Ini yang masyhur di kalangan madhab Hanabilah, Ahmad ibn Hanbal. Madhab Ahmad ibn Hanbal, orang ini tidak diterima taubatnya. Bal yuqtal, dibunuh oleh penguasa karena kafir. Wala yusalli, tidak disolati. Wala yud'alahu birrahmah, tidak didoakan rahmat. Wala yudfan fi mahal ba'idin an kuburil muslimin, dan dikubur di tempat yang jauh dari kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Baru sampai pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal atau Hanabilah tentang hal ini. Mudah-mudahan yang kita baca menjadi tambahan ilmu dan amal soleh. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.